hati pun tak tenang, makan tak enak, tidur pun tak nyenyak. Dengan Inzan, karena Inzan cepat pergi, ku yang mendera. Inzan, Inzan sungguh cepat, gejalaku reda, hati jadi lega. Sakit flu, ambil Inzan baru. Kini dengan teknologi Absor Plus, dua kali lebih cepat atasi gejala flu, sehingga cepat kembalikan harimu. Memang Inzan cepat atasi semua gejala flu. Inzan, Inzan, hanya Inzan cepat bebaskan semua gejala flu. Inzan baru, produksi Konimax. Obat ini dapat menyebabkan kantuk. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.